بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita semuanya, yang dengan kemudahan tersebut kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara yang insyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Kita juga sudah membahas tentang wajib-wajib sholat. Yang tersisa dalam pembahasan tentang sholat diantaranya adalah pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ini adalah perbuatan atau ucapan yang dianjurkan untuk kita lakukan di dalam sholat kita. Kalau kita tidak lakukan, maka tidak mengganggu keabsahan sholat. Dan kalau kita lakukan, maka sholat kita akan menjadi semakin baik, semakin sempurna. Semakin banyak sunnah-sunnah di dalam sholat kita lakukan, maka kualitas sholat kita menjadi semakin baik, karena semakin sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin dekat suatu amalan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut semakin mulia. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnah sholat ini. Kita rugi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah kalau sholat tapi asal-asalan, atau sholat dengan standar yang penting sah. Karena jemaah sekalian rahimahan wa rahmatullah, pahala kita akan sedikit, padahal kita bisa mendapatkan pahala yang agung. Kalau kita menjalankan sunnah-sunnah sholat, maka waktu yang kita pergunakan untuk sholat semakin berkah, karena semakin banyak pahala yang kita dapatkan dalam waktu yang tidak jauh berbeda dengan ketika sholat, ketika kita sholat hanya menjalankan wajib-wajibnya saja. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, sunnah sholat ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Ada sunnah-sunnah yang berupa ucapan, ada sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Dan kita akan menyebutkan sunnah-sunnah dalam sholat berdasarkan pembagian ini. Jemaah sekalian rahimahna rahmakumullah, kita akan menyebutkan beberapa sunnah di dalam sholat kita. Dan jumlah dari sunnah ini banyak sekali, jauh lebih banyak daripada rukun sholat, jauh lebih banyak daripada wajib sholat. Dan sunnah sholat ini ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang disepakati. Dan mungkin saja kita tidak akan banyak memperbincangkan tentang perselisihan para ulama dalam masalah-masalah sunnah sholat ini. Karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara sunnah sholat adalah doa istiftah. Doa istiftah disebut juga doa iftitah. Doa iftitah ini disunnahkan oleh mayoritas ulama. Dalam pendapat mayoritas ulama, doa istiftah atau doa iftitah di dalam sholat itu disunnahkan. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Apa yang engkau baca di antara takbir dan bacaan Al-Fatihahmu? Karena engkau berdiam ketika itu, tapi ada jarak antara takbir dan qira'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib ila akhir al-hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, sampai akhir hadis. Ini adalah doa istiftah, salah satu dari doa istiftah. Jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, doa istiftah ini redaksinya banyak. Di antaranya yang datang dari hadis Abu Hurairah ini, ada juga doa istiftah yang redaksinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga doa istiftah yang redaksinya Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan masih ada doa istiftah, doa istiftah yang lainnya. Intinya bahwa doa istiftah ini disunnahkan di dalam ibadah salat kita sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana rahmakumullah, termasuk di antara yang menunjukkan bahwa doa iftitah ini disunnahkan adalah hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan bahwa salat sunnah fajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringan sekali, bahkan seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah saja seakan-akan tidak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi doa iftitahnya. Ini menunjukkan bahwa doa iftitah itu tidak wajib. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya sebagaimana ditunjukkan oleh hadis dari sahabat Abu Hurairah ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan hal tersebut, ya, maka doa iftitah menjadi disunnahkan dan dianjurkan di dalam salat. Sunnah yang kedua jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah adalah membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Ini merupakan sunnah di dalam salat. Dalilnya hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila salati istaftah thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naffihi. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk menjalankan salat, beliau membaca doa iftitah. Kemudian beliau membaca ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naffihi. Inilah ta'awudz, ya, salah satu dari redaksi ta'awudz yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Termasuk di antara yang menjadi dalil sunnahnya ta'awudz adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk, syaitan yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ayat ini berlaku untuk bacaan Al-Quran di dalam salat dan di luar salat. Untuk bacaan di luar salat, jelas, ya, ini menunjukkan disunnahkannya ta'awudz. Maka begitu pula ayat ini menunjukkan sunnahnya ta'awudz ketika di dalam sholat. Sebagian ulama jamaah sekalian rahimah wa rahmatullah mengatakan bahwa membaca ta'awud sebelum membaca al-fatihah adalah kewajiban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ta'awud ini tidak wajib, tapi dianjurkan. Dan pendapat mayoritas ulama, wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini lebih kuat. Sunnah yang berikutnya jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah adalah membaca amin setelah membaca al-fatihah. Ya, setelah membaca waladhalin amin. Ya, membaca amin ini disunahkan. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam kalian membaca amin, maka bacalah amin. Apabila imam kalian membaca amin, maka bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena orang yang membarengi bacaan aminnya, karena orang yang bacaan aminnya bisa membarengi bacaan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca amin itu disunnahkan. Karena bacaan amin di sini digantungkan dengan bacaan aminnya imam. Kemudian disebutkannya keutamaan bacaan amin, ini juga menunjukkan bahwa bacaan amin itu dianjurkan. Termasuk di antara sunnah yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat kita adalah membaca surat setelah al-fatihah. Membaca surat setelah al-fatihah, terutama di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Berdasarkan yang disepakati oleh para ulama. Ya, para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Adapun di rakaat ketiga dan di rakaat keempat, maka kita boleh membaca surat setelah al-fatihah, tapi kadang-kadang saja, tidak terus menerus. Di rakaat pertama dan di rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat setelah al-fatihah, dan itu disunahkan untuk terus kita lakukan. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka kadang-kadang saja. Apa dalilnya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'ataini al-ulayain min adh-dhuhri wal-'asri bi fatihatil kitabi wa surah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat di dua rakaat pertama dari salat zuhur dan salat asarnya membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Di dua rakaat pertama salat zuhur dan salat asar, beliau membaca apa? Membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya. Wa yusmi'una al-ayata ahyana. Dan beliau memperdengarkan bacaan ayatnya kadang-kadang. Jadi beliau keraskan sehingga didengar oleh makmum beliau, para sahabat. Wa yaqra'u fi ar-raq'atainil akhirataini bi Fatihatil Kitab. Sedangkan di dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini menunjukkan ya bahwa kebiasaan beliau di rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dan kebiasaan beliau di rakaat ketiga dan di rakaat keempat hanya membaca Al-Fatihah saja. Adapun yang menunjukkan bahwa di rakaat ketiga dan di rakaat keempat beliau kadang-kadang membaca surat juga adalah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'ah qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra 15 ayah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca di dua rakaat pertama salat duhur di setiap rakaatnya ayat atau beberapa ayat yang kadarnya 30 ayat, ya. Ya, beliau membaca setelah Al-Fatihahnya sekadar 30 ayat. Sedangkan di dua rakaat yang terakhir beliau membaca surat setelah Al-Fatihah sekadar 15 ayat. Riwayat ini menunjukkan bahwa di rakaat ketiga dan di rakaat keempat pun terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah dan kadarnya sampai 15 ayat. Ini memang ya tidak disepakati oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan itu tidak disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat, tidak disunnahkan. Dan mereka beralasan, ya, riwayat ini riwayat yang diselisihi oleh banyak riwayat yang lainnya. Riwayat ini tidak sesuai dengan banyak riwayat yang lainnya, sehingga mereka lebih mengedepankan riwayat-riwayat lain yang jumlahnya banyak dan tidak menyebutkan adanya bacaan surat setelah Al-Fatihah. Namun jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kita lihat sendiri bahwa riwayat ini riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menggunakan riwayat ini dan mengatakan bahwa ini sunnah, tapi kita dianjurkan untuk melakukannya kadang-kadang, ya, tidak terus-menerus. Kenapa kita lakukan kadang-kadang? Karena di dalam banyak riwayat tidak disebutkan ini, tapi di riwayat ini disebutkan. Kita bisa mengompromikan dalil-dalil yang ada dengan mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surat lagi setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Tapi kadang-kadang beliau masih membacanya. Ini untuk mengompromikan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disunnahkan apabila membaca di rakaat ketiga dan di rakaat keempat untuk dipendekkan, lebih pendek dari bacaan surat di rakaat pertama dan rakaat kedua. Termasuk di antara yang disunnahkan dalam bacaan adalah dengan adalah membaca dengan tertil. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam salat kita, maka bacalah dengan tertil, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan dengan membaca Al-Quran secara tertil, kita lebih bisa merenungi dan mentadabburi Al-Quran. Kemudian di antara sunnah yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran juga, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya ketika Al-Quran yang dibaca berkaitan dengan rahmat Allah, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ayat yang dibaca membicarakan tentang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah pernah mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarah." Aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Maka beliau pun membuka bacaannya, ya, bacaan surat setelah Al-Fatihahnya, dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah beliau selesaikan. Setelah surat Al-Baqarah selesai, beliau membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai, beliau membaca surat Al-Imran. Kemudian baru rukuk. Ya, ini bacaan yang sangat panjang. Ya, ini satu rakaat yang dibaca 5 juz lebih. Di dalam hadis ini, Hudzaifah menceritakan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang panjang itu, yaqra'u mutarassila. Beliau membaca dengan pelan, tidak cepat-cepat, dengan tertil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbihnya, perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza marra bita'awudhin ta'awudh. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada ta'awudhnya, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berta'awudh. Thumma raka', kemudian setelah itu beliau ruku'. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ayat ini hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaca Al-Quran secara tertil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya kita mentadaburi bacaan Al-Quran kita. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini merenungi ayat-ayat yang beliau baca. Makanya beliau tahu di sini ada ayat yang berkaitan dengan permintaan, ada ayat yang berkaitan dengan tasbih, ada ayat yang berkaitan dengan ta'awudz. Ini karena beliau mentadaburinya, beliau merenunginya. Kita juga demikian. Ketika kita membaca Al-Fatihah, renungi Al-Fatihah itu. Ketika kita membaca surat setelah Al-Fatihah, maka renungi bacaan surat tersebut. Ini akan menjadikan sholat kita semakin khusyuk dan semakin bisa kita rasakan kelezatannya. Termasuk di antara sunnah yang berkaitan dengan ucapan adalah membaca Subhanallah di ayat Subbihisma Rabbikal A'la. Kalau kita membaca Subbihisma Rabbikal A'la, maka kita disunahkan membaca Subhanallah. Ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Dan ketika sampai di ayat Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, ini akhir surat Al-Qiyamah, kita disunahkan untuk membaca Subhanaka fabala, Subhanaka fabala. Ini disunahkan untuk kita baca setelah membaca ayat terakhir di surat Al-Qiyamah, Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Disunahkan demikian karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah itu. Jemaah sekalian rahimanur rahimakumullah, termasuk di antara sunnah yang berkaitan dengan ucapan adalah zikir-zikir ruku' selain subhana rabbiyal azim. Ya subhana rabbiyal azim, kita kemarin bahas di kewajiban-kewajiban salat. Ya, wajib-wajib salat subhana rabbiyal azim. Karena adanya hadis yang menunjukkan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu di rukuk kalian. Ya. Jadikan itu di rukuk kalian. Karena itu perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban, ya maka subhana rabbil azim menjadi wajib dalam rukuk kita. Adapun zikir-zikir selain itu, maka disunnahkan. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufirli. Ini salah satu bacaan untuk rukuk yang disunnahkan. Ada subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Ada Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini salah satu bacaan di dalam ruku. Di antaranya Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini juga bacaan, salah satu bacaan yang disunahkan di dalam ruku. Dan ada bacaan-bacaan yang lain. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang sangat bagus dalam mengumpulkan bacaan-bacaan yang disunnahkan di dalam salat, yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir seakan-akan engkau melihatnya. Buku tersebut termasuk buku yang sangat bagus dalam menyebutkan riwayat-riwayat bacaan-bacaan di dalam sholat. Dan beliau hanya menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih saja. Kalau kita ingin ya mengetahui riwayat-riwayat yang sahih tentang bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita, maka buku itu buku yang sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai rujukan. Misalnya kita ingin tahu doa iftitahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bagaimana saja. Misalnya disebutkan bahkan di doa iftitah beliau sampai menyebutkan 12 doa iftitah. Kalau kita ingin mengetahui bacaan-bacaan rukuk yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita rujuk buku ini. Buku ini akan menyebutkan banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zikir-zikir rukuk. Begitu pula zikir i'tidal, beliau sebutkan banyak. Zikir sujud, beliau sebutkan banyak. Dan beliau sudah meneliti setiap riwayat yang beliau cantumkan di situ. Beliau tidak mencantumkan kecuali riwayat yang menurut beliau ya kuat. Taib. Termasuk di antara sunnah di dalam salat yang berupa sunnah ucapan adalah zikir di dalam i'tidal. Zikir-zikir yang diucapkan ketika i'tidal setelah membaca Rabbana lakal hamd. Karena Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd kemarin kita masukkan ke wajib-wajibnya salat. Adapun zikir selain itu maka disunnahkan. Termasuk di antaranya yang pertama ya ini zikir-zikir dalam i'tidal ya. Banyak. Kalau kepingin lebih banyak dari ini, silahkan merujuk ke kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ini salah satu doa atau zikir yang disunnahkan untuk kita baca ketika yang tidak. Termasuk di antaranya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik, termasuk di antara doa yang atau zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika i'tidal adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Inilah ya beberapa zikir yang disunnahkan untuk dibaca ketika i'tidal. Selanjutnya jemaah sekalian rahimahna rahmakumullah, zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca ketika sujud. Kemarin kita sebutkan bahwa Subhana Rabbiyal A'la menjadi zikir wajib, yang selain itu menjadi zikir sunnah. Di antaranya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini sama persis dengan bacaan rukuk. Di antaranya lagi Subbuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga sama persis dengan zikir ketika rukuk. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini juga salah satu bacaan di rukuk, disunahkan juga di sujud. Termasuk di antara zikir yang disunahkan ketika sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa shaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Termasuk di antara yang disunnahkan untuk dibaca ketika sujud adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa di dalam sujud. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Doa kalian itu sangat dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan ketika sujud ini sangat mustajab. Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, jangan sampai kita banyak menyia-nyiakan sujud kita dengan tidak berdoa di dalamnya. Karena kalau kita tidak banyak berdoa di dalam sujud, ya, berarti kita menyia-nyiakan sujud kita dari manfaat yang sangat agung ini. Memang ini bukan kewajiban ya. Kalau ditinggalkan tidak ada dosa di sini, tapi kita rugi. Sebenarnya kita punya banyak kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab, tapi kita lewatkan kesempatan itu. Ini yang saya sebut sebagai kerugian. Kita sebagai seorang yang mukmin, yang setiap hari harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita kesempatan doa yang mustajab di dalam salat tersebut, maka jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan mendapatkan doa mustajab ini. Wa amma fis sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Sungguh doa kalian itu sangat dekat dengan ijabah. Termasuk di antara zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud beliau adalah Allahumma ufilli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ini termasuk doa ya, yang sangat pantas untuk kita baca ketika sujud. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca doa ini. Allahumma fili dhambi kulla, ya Allah, ampuni untukku semua dosaku, diqqahu wa jilla, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, wa awwalahu wa akhirah, baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrah, baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Kemudian setelah ini yang disunnahkan untuk kita baca dalam salat kita yang berupa ucapan adalah doa di antara dua sujud, ya, doa di duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita disunnahkan untuk membaca doa ini. Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Allahumma bisa diganti dengan Rabbi, karena ada dua riwayat, yang satu menggunakan Allahumma, yang satu menggunakan Rabbi. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya. Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Bisa menggunakan Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Baik. Termasuk di antara yang disunahkan di rukun ini, yaitu duduk di antara dua sujud, adalah doa yang agak panjang dengan menggabungkan 7 permintaan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak. 7 permintaan tersebut, ya, Rabbi ufilli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, 7 permintaan ini kita kumpulkan dalam 1 doa. Dan urutannya bisa berbeda-beda. Kenapa 7 permintaan? Karena riwayat-riwayat yang ada mengumpulkan 7 permintaan ini. Dan kenapa berbeda-beda? Karena memang riwayat-riwayat yang ada itu berbeda-beda dalam mengurutkan 7 permintaan ini. Sehingga ya tidak masalah dengan perbedaan urutannya, tapi disunnahkan untuk mengumpulkan 7 permintaan ini. Baik. Yang selanjutnya, jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, disebutkan di sini bersolawat kepada Nabi, baik di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir. Ini dikatakan sebagai rukun, sebagai sunnah. Termasuk di antara sunnah solat adalah membaca solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Beliau di sini, ya, menyebutkan ini sebagai sunnah. Tapi Allah Ta'ala alam, ya, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud adalah rukun salat. Ini adalah rukun salat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bukan rukun. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan rukun. Dan wallahu ta'ala alam, ini lebih kuat karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Dan di dalam salat, ya, salam itu masuk dalam tahiyat dan tasyahud, ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu kita katakan sebagai rukun. Maka salawatnya juga rukun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita salawatnya kita jadikan rukun. Kenapa? Karena salamnya rukun. Dan disebutkan di dalam ayat ini dalam satu konteks, dalam satu urutan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan salamnya kita jadikan rukun. Maka salawatnya juga demikian. Ya, salawatnya juga demikian. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam. Dan kita katakan rukun. Maka salawatnya juga kita katakan rukun, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, ini juga pendapat yang lebih hati-hati. Ya, ini pendapat yang lebih hati-hati. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, memilih pendapat yang lebih hati-hati seperti ini lebih baik dari dua sisi, minimal dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita bisa lebih selamat, ya, karena kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Lebih selamat. Jadi kita kalau membaca, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan sholat kita tidak memenuhi rukun. Tapi kalau kita tidak baca, maka ada sebagian ulama yang mengatakan sholat kita tidak memenuhi rukunnya. Sehingga kalau kita memilih pendapat yang mengatakan bahwa ini rukun sholat, akhirnya kita melakukannya, maka kita lebih selamat. Kemudian yang kedua, pahala kita lebih banyak. Kalau kita baca, pahala kita lebih banyak daripada kita tidak membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, bacaan salawat ini redaksinya banyak. Redaksinya banyak. Saya sampaikan tadi, kalau ingin mengetahui redaksi-redaksi yang banyak itu, di antara rujukan yang bagus adalah kitabnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik. Yang berikutnya yang disunahkan di dalam salat yang berupa ucapan adalah doa setelah tasyahud. Doa setelah tasyahud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tsumma yatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu 'azza wa jalla." Kemudian silahkan salah seorang dari kalian memilih doa-doa yang dia senangi, ya, doa-doa yang paling dia senangi, maka berdoalah dia kepada Rabbnya dengan itu. Ini beliau sampaikan setelah beliau menyebutkan tahiyat, beliau menyebutkan syahadat. Beliau sampaikan demikian. Kemudian silakan salah seorang dari kalian memilih doa yang paling dia senangi dan berdoalah dia dengan doa tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setelah tasyahud. Ya. Ada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا إني دي أنترا دعاء دعاء yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب. Setelah itu termasuk di antara sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan yang dianjurkan untuk kita baca di dalam salat kita adalah salam kedua. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan satu salam. Itu menunjukkan bahwa salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara sunnah yang berkaitan dengan salat, walaupun ini tidak di dalam salat ya, adalah membaca zikir setelah sholat. Ya, ini tidak di dalam sholat, tapi kita singgung karena berkaitan dengan sholat dan ini berupa ucapan. Ya, zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat ini juga riwayatnya banyak sekali. Ya, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dibaca adalah astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ada bacaan-bacaan zikir yang lain ya, yang sangat banyak. Dan ada riwayat-riwayatnya yang sahih. Silahkan dibaca setelah sholat sebagai wirid yang rutin untuk kita baca. Kalau misalnya kita mampunya membaca sedikit ya, baca yang sedikit itu, tapi rutinkan. Tapi kalau kita mampu lebih dari itu, maka bacalah lebih dari itu. Yang penting dirutinkan. Setiap selesai sholat dibaca zikir-zikir itu. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.